Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Syarif sini. Ya. Oke. Nah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di malam kali ini kembali kita membahas tentang keutamaan orang-orang lemah di tengah muslimin. Lemah ekonominya, lemah fisiknya, lemah kedudukannya, namun karena mereka memiliki keislaman, kesalehan, ketakwaan, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terpenting bukan kedudukan kita dan posisi kita di tengah manusia, di pandangan manusia. Karena manusia seringkali memposisikan dan mendudukkan orang lain tidak di atas standar yang benar. Mereka hanya meninjau, mengukur mulia dan tidaknya orang kadang dengan pembelaannya. Kalau dia membela saya, maka dia berkedudukan. Kalau dia mau balaan, berteman dengan saya, ya dia mulia di sisi saya. Yang kedua, selain pertemanan, dukungan seperti itu juga kadang pandangannya ekonomi. Padahal tidak semua teman itu baik dan tidak semua orang yang beruang dan berduit itu baik. Namun demikian maka, oleh karena itulah, jangan kita mementingkan kedudukan kita di sisi manusia, namun pentingkanlah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat posisi kita di hati-hati manusia menjadi mulia. Tentunya sesama orang baik. Sesama orang baik. Karena para nabi dan rasul mulia di sisi Allah, tapi direndahkan, diejek, tidak dianggap oleh musuh-musuhnya. Ya, dimusuhi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala an Abil Abbas. Hadis kita di malam kali ini dari sahabat Abil Abbas. Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bernama Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau menyampaikan, marra rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisun. Ada seseorang melewati nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang kebetulan sedang duduk di samping beliau. Beliau sedang duduk bersama sahabat, lewat seseorang. Ma ra'yuka fi hadza? Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang sedang duduk di samping beliau, menurutmu bagaimana orang ini? Pandanganmu, penilaianmu seperti apa? Ini orang ini nih yang lewat. Faqala rajulun min asyrafin nas. Maka beliau menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasalam, menurut saya dia ini termasuk orang yang mulia di tengah masyarakat, di tengah manusia. Hadza wallahi hariyun in khataba ayyun kaha. orang ini demi Allah sangat pantas apabila melamar untuk diterima lalu dinikahkan. Orang ini orang mulia, orang terpandang. Kalau dia melamar, sangat pantas diterima dan sangat pantas dinikahkan. Wa in syafa'a ayyushafa'a. Kalau menjadi juru lobi, perantara manfaat, pantas untuk diterima. Untuk diterima, karena orang terpandang. Orang terpandang itu kalau melobi, tentunya lebih pantas untuk diterima. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam mendengar jawaban sahabat tadi. Selang beberapa saat, thumma marra rajulun akhar. Kemudian lewatlah lelaki lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadza? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, bagaimana pandanganmu pada orang ini? Yang kedua. Faqala ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Wahai Rasulullah, orang ini termasuk dari orang-orang fakir di tengah muslimin. Di tengah orang muslimin, di tengah orang-orang Islam. Hariyun in khotoba allayun kaha. Maka menjadi sangat wajar apabila dia melamar, tidak diterima dan tidak dinikahkan. Lemah. Secara harta lemah. Secara ekonomi lemah. Kurang sejahtera. Wa in syafa'a allayun syafa'a. Dan apabila dia melobi menjadi perantara, tidak diterima. Tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa orang ini dianggap rendah. Dianggap lemah di tengah masyarakat. Wa in qala alla yusma'a li qawlih. Kalau dia bicara tidak akan didengar. Ya, orang kecil. Harta tidak punya, jabatan tidak punya, teman juga enggak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari jawaban sahabat tadi, orang ini yang kamu katakan lemah, fuqara'il muslimin, kalau melamar sangat wajar untuk tidak diterima, tidak dinikahkan, lebih baik daripada bumi seisinya ini. Bumi seisinya ini. Mithli hadza, semisal ini, muttafaqun alaihi. Demikianlah Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah membawakan hadis dari sahabat Salih bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah tanya jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salah seorang sahabat ketika melewati mereka berdua, orang yang dianggap tokoh dan mulia di tengah masyarakat dan orang yang dianggap lemah dari muslimin di tengah masyarakat pada saat itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada komentar pertama beliau diam. Itu bukan artinya orang yang mulia yang lewat di depan Nabi, ya, Nabi mengingkari apa yang dijelaskan oleh sahabat tadi. Ya memang umumnya orang kalau dimuliakan di tengah masyarakat, melamar ya seperti diterima, ya, bicara ya didengarkan, ya, punya pengaruh. maka kita harus berpandai-pandai untuk bermuamalah dengan orang-orang yang ditokohkan. Bukan kita merendah di hadapan mereka, tapi bahasa Jawanya ngemong. Bahasa Jawa apa? Ngomong. Orang biasa punya duit, orang biasa punya jabatan, orang biasa ini. Ya betul kalau pandangan kita, lawang duit-duit, orang duit-duit pada baik, mangane sega. Ya pada baik memang. Sama, cuman kita harus punya cara bagaimana menghadapi orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki teman yang banyak, orang yang ditokohkan, orang yang dianggap besar di tengah masyarakat. Ya. Bukan takut, tapi lihatlah Nabi alaihi salatu wasalam mentaklif, melembutkan hati mereka. Orang kaya pun membutuhkan sentuhan dakwah, ya kan? Jadi dakwah ini tidak hanya untuk orang miskin. Ya, betul memang orang miskin itu lebih gampang didakwahi karena mereka merasa lemah, merasa enggak bisa ngapa-ngapain, sehingga mereka diomongi mayoritasnya gelem. Ya, mayoritasnya mau, mayoritasnya tunduk patuh. Ya, walaupun tetap ada orang yang udah enggak punya apa-apa, kepalanya keras, ya tidak bisa bermuamalah dengan baik, ya tetap ada. Lihatlah ketika para nabi dan rasul ketika berdakwah. Nabi Musa contohnya. Berdakwah mendakwai Fir'aun. Fir'aun kan jabatannya tinggi, hartanya banyak. Maka Nabi Musa dakwahnya pun diperintahkan oleh Allah untuk lembut. Bukan Allah mengajari Nabi Musa untuk takut kepada orang berharta, untuk takut orang punya jabatan, bukan. Tapi memang kalau orang sudah pegang jabatan, orang punya harta, gengsinya tinggi, ya, pengin diperlakukan berbeda, ya. Selama itu tidak melanggar syariat, apa salahnya? Selama itu tidak melanggar syariat, apa? Apa salahnya? Ya. Ini. Jadi jangan disalahpahami, kemudian kita ini tunduk, nurut, takut sama orang kaya, takut tunduk sama orang punya jabatan. Bukan masalah takut, kalau dibilang gitu, Nabi Musa nanti dibilang penakut, ya enggak? Nabi Musa mengatakan apa? Ya, halaka ila antazaka. Maukah engkau wahai Fir'aun untuk menjadi lebih baik? Kan gitu. Tawaran bermakna harus kan sebenarnya. Kamu itu harus masuk Islam, menjadi lebih baik, itu maknanya. Cuman bahasanya Nabi Musa, bahasa dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Ya. Naam. Ini. Demikianlah. Seorang yang berbicara hendaknya melihat lawan bicaranya. Melihat lawan bicaranya. Bukan karena takut hartanya, bukan karena takut jabatannya. Namun begitulah para nabi dan rasul mencontohkan. Ya, mencontohkan. Ini, bisa dilihat kisahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana beliau berdiskusi dengan raja. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy. Ya, ketika beliau berdiri di Bukit Safa memanggil orang-orang Quraisy. Ya, beliau mengabarkan, menawarkan shalawatullahi wasalamuhu alaih. Ya. Jadi jangan pernah menganggap kemudian itu syekh takut sama orang kaya itu. Itu ustaz takut sama orang kaya itu. Ya. Itu jenengan kurang pelajaran, ya, kurang pelajaran. Kita enggak boleh arogan. Tidak boleh asal-asalan, ngawur-ngawuran, ya. Dalam spesialisasi berdakwah, tentunya kita tidak akan keminter di atas orang yang lebih dari kita dari ilmu agama, kan gitu. Ini harusnya diginikan, ini harusnya diginikan. Sejak kapan kamu jadi ustaz? Sejak kapan kamu jadi syekh? Sejak kapan kamu jadi orang yang atau mentornya para dai? Kapan? Pol-polnya pengamat. pengamat. Pengamat kan memang pedes-pedes omongannya, kayak paracetamol, pahit, ya. Ngomong tok sih, gampang ngomentari, ya. Ini. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wasalam tidak mengingkari sahabat tadi. Ini orang mulia wahai Nabi. Orang di tengah masyarakat dipandang, ya. Kalau melamar mesti diterima, kalau pengin menikah pasti dinikahkan, kalau ngomong melobi sesuatu pasti dilancarkan. Adapun orang yang kedua yang lewat, kalau ini gimana? Kalau ini orang lemah, miskin, muslimin, ngomong ya ora bakal dirungu, ya. Orang kecil soalnya. Nah, melamar juga tidak akan diterima, ya. Barakallahu fikum. Lalu Nabi berkomentar, hadza khairun. Justru orang ini yang kata kamu ini lemah, fuqara, masakin, tidak dianggap orang di tengah masyarakat, lebih baik daripada seutuh bumi, ya. Seutuh bumi. Kenapa seorang muslim lebih mahal dari apapun? Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak dianggap, selama dia muslim, lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Muttafaqun alaih. Apalagi kalau dia sudah muslim, kuat hartanya, kuat ilmunya, kuat amalnya, kuat pengaruhnya, manfaatnya banyak untuk kaum muslimin. Lebih mulia lagi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Seorang mukmin yang kuat secara iman dan secara fisik, ya, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah secara imannya, ya, secara nam fisiknya, karena menunjukkan lebih banyak amalnya kalau lebih kuat iman dan lebih kuat apa? Fisiknya. Belum lagi ditambah lebih kuat pengaruhnya, lebih kuat manfaat hartanya. Utsman bin Affan contohnya, ketika mau perang Tabuk, Nabi minta donasi kepada para sahabat. Utsman bin Affan dengan hartanya membiayai setengah pasukan. Padahal pasukan pada saat itu dikisahkan 30 ribu orang. Setengahnya berapa? 15 ribu orang. 15 ribu orang dikasih biaya untuk perang. Kudanya saja berapa? Ya, bekalnya saja seberapa? Kalau jenengan dengar itu ada orang ngumrohin 15 ribu orang, kira-kira gimana coba? Kan ini orang masya Allah, ini untuk perang menjaga Islam wal muslimin, ya. Jadi orang lemah di tengah muslimin saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi orang kuat di tengah Islam wal muslimin. Maka Nabi pernah bersabda, khairukum fil jahi, khairukum fil Islam, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam, iza faquhu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah akan menjadi orang yang paling baik di tengah Islam apabila paham ilmu agama. Apabila paham ilmu agama. Kenapa? Karena ketika dia di masa jahiliyah tokoh misalnya, punya pengaruh, didengar ucapannya, terus masuk Islam, pengaruhnya tetap enggak? Tetap pengaruhnya. Ya, seperti Abu Bakar contohnya. Abu Bakar Siddiq, karena dia di masa jahiliyah juga terhormat, orang mulia, punya pengaruh. Begitu masuk Islam, ya, beliau paham ilmu agama, mengamalkannya, bagus dalam berislam, menjadi orang terbaik juga di tengah Islam. Maka semua muslimin sepakat orang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena kalau kita cerita Utsman bin Affan itu segala keutamaannya masuk Islamnya melalui Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf dengan segala keutamaannya masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. 10 sahabat banyak 10 sahabat yang dipastikan masuk surga itu, banyak dari mereka yang masuk Islamnya melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau ditarik lagi, kalau kita cerita Abu Bakar dengan segala keutamaannya, itu masuk Islamnya di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa orang lemah yang tidak didengar ucapannya, selama dia soleh, selama dia muslim, jangan dianggap remeh. Mereka memiliki keutamaan besar. Mereka memiliki keutamaan besar di sisi Allah, dihargai. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat Ka'bah, ya na'am wahai Ka'bah, ma'adzamaki wa akrami hurmataki. Wahai Ka'bah, betapa mulianya kamu, betapa besarnya kamu, betapa mulia dan tingginya engkau wahai Ka'bah. Tapi satu jiwa muslim, mukmin lebih baik darimu. Lebih baik darimu. Ini kalau kita ambil faedah, Ka'bah kalau misalnya ada dengar mau dibom, kita rela mendukung atau membiarkan? Pastinya ingin menghalau. Pastinya kita ingin membatalkan. Pastinya kita ingin membela Ka'bah itu jangan sampai hancur. Tapi sekarang banyak sekali muslimin ditindas di mana-mana, dizalimi, dibohongi, disakiti, kita apa? Merasa biasa-biasa saja, ya. Merasa tidak ada pembelaannya, ya. Paling minim dengan doa. Paling minim dengan apa? Doa. Doakan di setiap sholat kita, sujud kita, doa-doa kita untuk Allah memudahkan urusan Islam wal muslimin. Urusan Islam wal muslimin. Dan kita memang diajari assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Di setiap sholat kan kita baca itu. Keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba yang salihin. Kepada hamba-hamba yang salihin. Kalau dengan doa saja kita sudah lalai dan pelit, jangan berharap kalau misal jenengan sugih terus jadi orang paling perhatian dan punya solidaritas tinggi. Bisa jadi antum min abkholinnas, termasuk manusia paling bakhil. Manusia paling bakhil. Karena untuk memberi, untuk berbagi itu perjuangan, perlu adanya juhud, perlu adanya jihad, perlu adanya sifat pemberani. Ya, kalau sifatnya pengecut cenderung akan pelit, ya, cenderung akan bakhil. Ya, itu memang. Jadi orang yang berani berinfak, berani memberikan hartanya untuk kebaikan, mengharap wajah Allah, itu hanya orang-orang yang punya tawakal tinggi, punya iman yang bagus, ya, punya keberanian, percaya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita dari sekarang tidak pernah berlatih, dengan doa saja masih pelit, dengan doa saja masih lalai, sangat mungkin ketika nanti kita dititipi harta banyak melalaikan muslimin. Melalaikan apa? Muslimin. Begitu kaya ganti iPhone, ganti mobil, tuku lemah seamba-ambane, ya, nabung duit sebanyak-banyaknya gitu. Karena kalau orang pemasukannya naik, gayanya naik biasanya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbnya Jalla wa'ala. Ya, jarang. Begitu pemasukannya naik, ini orang jahil-jahil semua. Ya, tapi kecuali yang orang yang Allah rahmati, ya tetap tidak kagetan gitu. Tidak kagetan. Punya ya tetap sederhana. Ya. Nah, maka ada doa apa? Ya Allah, aku minta sederhana dalam keadaan berkecukupan atau dalam keadaan tidak berkecukupan. Ya. Berkecukupan punya itu kan pemberian Allah, takdir Allah. Dengan usaha kita tentunya. Memiliki kekurangan juga takdir Allah. Paham ya? Kesederhanaan adalah sifat. Adalah apa? Sifat. Ya. Jadi Kalau miskin itu keadaan, tapi kalau sederhana itu pilihan, memang sikap. Ya. Nah, soalnya apa? Ada orang miskin keadaannya loyo tapi gayanya, ya, supaya kelihatan kaya, nyicil rumah, ya, ribawiyah. Supaya kelihatan punya, nyicil mobil, nyicil motor, ribawiyah. Ya. Ini kan bukan masalah dia miskin, tapi tidak memiliki sifat apa? Sederhana. Orang kaya juga sama, yang kayak gitu juga sama. Naam. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau Anda lemah, kalau kita ini fakir, jangan lepas dari diri kita kesolehan. Karena kalau kita sudah fakir, miskin, dan ahli maksiat, itu sudah dobel kerendahan kita. Sudah dobel, ya, tercelanya kita. Tercela dari sisi pandangan manusia dan tercela di sisi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan dipandang orang, dimuliakan orang, udahlah nomor dua aja lah. Kita tuh hidup itu yang penting kita jalani di atas kebenaran, di atas al-haq. Orang mau komentar A, orang mau komentar B, dia gak punya surga, gak punya neraka. Ya, mau dimuliakan manusia tidak akan nyentuh langit, ya. Mau dihina orang tidak akan blesek ke tanah, kan. Nah, kita udah jalan aja, dicela orang ya biasa, dipuji-puji orang ya biasa. Yang penting kita cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dipahami ya, yang kita bahas di sini bukan lemahnya, tapi solehnya. Ya. Urusan lemah, hartanya banyak, hartanya sedikit, fisiknya sehat, fisiknya tidak sehat, itu kan pernak-pernik kehidupan saja. Ya. Yang bisa kita ikhtiarkan dan harus dinomorsatukan, prioritaskan adalah apa? Kesolehan kita, jaga keislaman kita di atas sunnahnya kita, di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wasalam, istiqomah. Niscaya kita akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bumi dan seisinya. Karena bumi dan seisinya akan fana, adapun seorang muslim akan kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah ya orang-orang yang ngefan dengan pemain bola kafir, dengan ahli otomotif kafir, pembalap fulan, ini alan, ya ngefan saya sama penyanyi ini, ya itu kan memang generasi apa milenial, Gen Z apa-apa gitu ya, Gen Z apa-apa itu anak-anak muda. Itu miris, menyedihkan, lebih terbelalak dengan budaya-budaya orang kafir. Ya, orang kafir kan memang menggiring kita untuk mendewakan dunia, mendewakan apa? Dunia. Ya, sedangkan Allah dan Rasul-Nya menginginkan kita untuk melihat masa depan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Setelah apa? Kematian. Jadi sekarang anak muda soleh itu ajaib, ya. Anak muda soleh itu ajaib. Sudah mulai, ya, jarang sekali, ya. Naam, mulai jarang sekali. Maka termasuk kebahagiaan anak muda itu apabila dipertemukan dengan seorang alim ahli sunnah. Seorang alim ahli sunnah. Sebagaimana Amr ibn Qais al-Mullai rahimahullah ta'ala mengatakan, "Iza ra'aita syabba," apabila engkau melihat seorang pemuda, "awala nushu'ihi," di awal tumbuhnya dia untuk baik dalam beragama, di sisi seorang ahli sunnah, apalagi alim ahli sunnah, "farjuh," maka apa? Harapkanlah kebaikan padanya. Harapkanlah kebaikan padanya. Nah, gheri, asing di tengah banyaknya generasi muda yang lebih memikirkan dunia. Lebih memikirkan apa? Dunia. Apalagi sudah ada gempuran gadget, ya, gempuran internet yang mudah. Ya. Kalau di Yaman, pas saya di Yaman itu, sekitar krus 65 ribu rupiah, dapatnya internet berapa? 100 MB. 100 MB. Jadi orang kalau masuk grup itu mikir-mikir. Orang tuh kalau mau WA itu mikir-mikir. Ya, 100 MB. Orang kita di sini paling ya 54 ribu, 60 ribu dapatnya sudah berapa? 19 ribu MB, ya kan? Giga kan di sini. Itu 100 WA saja udah berapa ini? KB, udah berapa KB? Nah, yang KB itu adiknya MB, MB adiknya giga kan gitu, GB. Nah, ini. Jadi kelancaran bisa menjadi penunjang pendidikan agama, menjadi mudah. Kalau streaming kayak radio ini kan perlu internet kan? Perlu internet. Kalau enggak ada internet atau internet susah, akhirnya sulit juga streaming radio kajian. Tapi sebaliknya, nanti muncul aplikasi-aplikasi perusak akhlak. Ya, aplikasi-aplikasi perusak akhlak, perusak akidah, perusak agama. Ya. Itu nyata. Dulu kamu bagus, soleh, begitu kenal HP kok jadi kayak gini. Ya, bisa kan? Bisa. Nah, bahkan ada yang murtad gara-gara HP. Ada yang murtad. Nah, dan itu nyata, orang ada orang cerita sama saya kok. Ya. Bukan karena bergaul keluar-keluar, karena HP-an jadi Buddha. Jadi HP-an jadi Buddha. Nah, berarti pengaruhnya besar apa kecil? Ya besar. Kalau Islam masuk surga, kalau orang Islam itu ya udah punya kunci surga, mesti masuk surga orang Islam itu. Yang penting meninggal di atas Islam. Orang Islam itu pasti masuk surga. Walaupun diadab dulu atau dibersihkan dulu atau apa gitu ya. Yang penting jangan murtad, pasti masuk surga. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Jadi kita jangan kalah sama klaimnya orang Kristen gitu, udah ditebus, juru selamat ya. Barang siapa yang tidak percaya dengan juru selamat, maka tidak akan selamat gitu ya. Maka tidak akan selamat. Tuhan jadi manusia agar bisa nebus dosanya. Ya, nebusnya ke siapa? Nebusnya ke diri sendiri. Terus Tuhannya punya biung. Ya, gimana coba? Terus yang dikatakan Maryam atau Maria atau apa itu sedih apa senang ketika melihat anaknya barakallahu fikum disalib gitu? Oh, apa-apa ditebus bae dosane ibune. Kan gitu enggak? Ya, seandainya kita menyaksikan pas penyaliban, apa kita nolong seorang nabi atau nolong ini atau kita biarkan? Kira-kira. Ya. Ya. Kalau kita tolong dosanya kita jadi tidak diampuni. Tapi kalau kita tidak nolong berarti saru, ya kan? Sama aja berdosa juga. Ya. Lah kok kontradiksi mumeti lah ya memang udu agama, ya. Memang bukan agama. Kalau Islam punya prinsip seorang mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri masing-masing. Sehingga setiap orang memiliki rasa cemas dan harap masing-masing. Jangan-jangan dosaku tidak diampuni. Itu semua muslimin merasakan itu. Kecuali yang didoktrin, wis melu kiyaine, wis jelas surgane. Ayolah, itu baru agak-agak anu, ya, agak-agak sudah terdoktrin. Tapi kalau masih lurus, masih bersih, saya yakin setiap muslim itu takut dosanya. Ya, takut amalannya tidak diterima. Man amila sayyi'atan, ya, barang siapa yang mengamalkan kejelekan, maka dialah yang mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ya. Diampuninya dosa, ya bleber dikit ya enggak apa-apa. Diampuninya dosa itu di tengah Islam dengan apa? Dengan taubat dan istighfar, dengan musibah-musibah, ya, atau dengan azab kubur atau dengan azab neraka, ya. Tidak ada dengan korban orang. Nah, kalau mereka korban orang sing dikorbankan katanya Isa lagi. Di tengah Islam kalau ada pelanggaran maka barakallahu fikum kafarohnya apa? Nyembelih kambing, onta. Itu aja kan? Nyembelih kambing, onta. Enggak ada nyembelih orang gitu, enggak ada. Adapun orang berzina dalam keadaan muhsan dirajam, itu bukan beda lagi dalam bab kafarah, tapi babnya apa? Haj. Babnya apa? Haj. Ya. Nah, ini. Sudah begitu, manusia dikorbankan untuk katanya menyelamatkan, mengeklaim agama paling damai. Dusta. Ya. Dusta. Agama paling damai itu ya korbannya onta dan kambing. Ya damai, manusianya enggak ikut disembelih. Barakallahu fikum. Ini. Jadi selama Anda muslim, selama Anda meninggal di atas Islam, insyaallah pasti surga. Pasti surga. Karena miftahul jannati la ilaha illallah. Tapi syaratnya itu jangan murtad dan dianggap sah di sisi Allah Anda muslim. Nah, dia orang munafik dianggap sah enggak di sisi manusia muslim? Ya sah. Makanya mereka berlindung untuk tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan munafik sampai 2024 ini tetap ada. Ya, tetap ada sebagaimana pengikut Nabi itu ada, pengikutnya iblis sampai sekarang juga ada. Orang munafik juga sampai sekarang ada. Nah, dan yang enam terarah ke sana adalah ahlul bidah. Ahlul bidah itu ya katanya mengimani Al-Qur'an tapi tidak mengimani tafsir yang diinginkan oleh Allah, mirip munafik enggak? Mirip munafik. Ya, kalau kafir jelas kafir gitu loh. Ya, ahlus sunnah jelas ahlus sunnah, alal Islam maka kana alaihi nabi wassahaba. Kalau ahlul bidah tentunya ahlul bidah dengan spesifikasi tertentu ya. Nam tidak gebiah uyah gitu ndak, karena yang namanya bidah itu ada yang parah, ada yang agak parah, ada yang sedang, ada yang gitu. Nam, ada yang bidah mukaffirah, ada yang bidah apa? Mufasiqah saja, membuat orangnya fasik. Ala kulli halin, intinya bab ini menyadarkan kita bahwa Islam itu semahal-mahal nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pandang bulu, mau lemah ekonominya, mau lemah fisiknya, mau lemah apanya, tidak dianggap di tengah masyarakat. Yang penting muslim tetap dalam keadaan mendapatkan rezeki yang besar. Dalam keadaan mendapatkan rezeki yang besar. Jadi kita ini orang kaya semuanya. Ya, orang kaya semua. Selama kita ini muslimin, itu orang kaya. Sebaliknya orang-orang kafir itu, walaupun mobilnya banyak, rumahnya banyak, ya teman-temannya banyak, itu orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Aslinya itu mereka orang-orang apa? Miskin. Apa manfaatnya dunia mereka untuk menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Naam. Walawiftadabih. Meskipun mereka ingin menebus dosa-dosa mereka dengan harta yang mereka miliki, tidak bisa walayadubillah. Nah, fayu'fadu min hadza, diambil dari sini mulianya seorang yang lemah tapi muslim tapi saleh, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang kemuliaan manusia di tengah sesama manusia, kedudukan manusia di tengah sesama manusia, ketinggian nasab di tengah sesama manusia. Ya. Jadi enggak ada istilah ya turunan apa ya. Ini turunan nabi, ini turunan bukan gitu misalnya, ya. Walaupun secara syariat kita menghormati turunan nabi yang soleh, ya. Tapi di mata Allah hamba ya hamba aja gitu loh. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala semua makhluk ya sama. Ya. Nah, semua makhluk itu sama. Tidak ada pilih kasih itu enggak ada, karena sebab harta, sebab nasab, sebab kegantengan, sebab pakaian, sebab kendaraan, sebab tempat tinggal. Ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala melihat kalbu dan amalan. Ya, untuk hati kita baik, amalan kita baik, harus rajin ngaji. Harus rajin apa? Harus rajin ngaji, enggak ada cara lain. Harus banyak tahlim. Harus banyak belajar. Itu agar hati dan amalan kita itu udah mentok kekayaan kita. Kekayaan kita itu hati kita dan amalan kita. Oleh karenanya Islam itu tidak dilihat benar dan salahnya, maju dan tidaknya dengan banyaknya punya ambulan misalnya, atau punya boarding school, atau punya rumah sakit yang banyak di mana-mana. Itu bukan dilihat dari itunya saja, tapi dilihat dari apa? Kualitas iman dan ilmu masyarakat muslim ini bagaimana, ketaatan mereka kepada Allah bagaimana, itu yang disebut maju. Bahkan ada 6 perkataan yang menyampaikan bahwa kalau kalian ingin melihat kemuliaan Islam di suatu zaman, jangan hanya melihat ramainya muslimin di masjid, namun lihatlah bagaimana bantahan mereka kepada ahlul batil. Kepada ahlul batil. Nah, ya, banyak orang ke masjid, tapi dalam keadaan banyak sekali menyelisih agama, menyelisih syariat. Banyak gak? Banyak. Kalau kita bilang, tapi kan mending daripada orang-orang pasar gak pernah sholat. Ya iya. Kalau urusan mending dan gak mending itu urusan lain. Tapi ulama ingin menjelaskan bahwa kemuliaan Islam itu ketika mereka berpegang teguh dengan al-haq, membantah ahlul batil, membalag ahlul batil. Naam. Ini. Karena kalau ada ahlul batil dibantah, dibersihkan ajaran ini, berarti di tengah mereka masih ada ulama. Masih ada apa? Ulama, ya. Ini. Kita harus ingat, ulama, peran ilmu di tengah umat itu mengalahkan segala-galanya. Misalnya ya, kalau dikasih pilihan, kita enggak punya masjid tapi punya ulama. Milih mana? Milih punya ulama, karena kita bisa sholat di bawah pohon, tapi enggak mungkin kita punya masjid besar tapi enggak punya ilmu untuk menjalankan Islamnya. Menjalankan apa? Islamnya. Ya, ini. Maka mulianya hamba-hamba ini di sisi Allah dilihat dari hatinya yang baik, penuh dengan ilmu dan iman, dan amalan mereka yang saleh mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza salaha al-qalbu fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala wa anaba ila Allah wa sara dzakiran lillahi ta'ala khaifan minhu mukhbitan ilaihi amilan bima yurdillaha azza wa jal, fa hadza huwal karimu indallah, wa hadza huwal wajihu indah, wa hadza huwal ladzi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau orang hatinya baik, penuh dengan ilmu dan iman, amalannya juga membuat Allah ridha subhanahu wa ta'ala, inilah orang mulia. Karim, orang seperti ini yang benar-benar mulia. Ya. Nah, Bilal ibn Abi Rabah. Budak kan? Budak. Tapi enggak ada bandingannya dengan Umayyah ibn Khalaf. Sangat mulia Bilal ibn Abi Rabah. Ya, secara nasab kalah. Secara fisik kalah. Secara harta kalah dengan Umayyah ibn Khalaf. Karena Umayyah ibn Khalaf kafir Quraisy. Tapi Bilal masih hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bilal, akhbirni bi amalin bi arja amalin amiltahu fil Islam." Bilal, Nabi loh yang bertanya. "Bilal, saya tanya, amalan apa yang paling engkau harapkan untuk mendapatkan surga yang engkau telah amalkan di dunia ini? Karena aku mendengar suara sendalmu di surga." Masih hidup. Suara sendalnya sudah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ana tidak mengamalkan amalan yang saya anggap paling aku harapkan dengannya surga, kecuali setiap aku wudu siang ataupun malam pasti aku gunakan untuk sholat, yaitu sholatul mutlak. Yang penting jangan ba'da subuh dan jangan ba'da asar." Kalau sholat apa? Mutlak. Diniatkan sholat sunnah setelah wudhu gitu ya. Nah, kalau dikatakan sholat sunnah setelah wudhu jadi bukan mutlak lagi, jadi namanya zatul asbab atau zatus sabab, memiliki apa? Sebab. Sebabnya apa? Wudu. Sebabnya apa? Wudu. Nah, ringan apa enggak? Ringan. Tapi karena Islamnya Bilal ini menjadi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jangan ketiban dua kali, sudah miskin enggak dipandang orang, omongan juga enggak didengar, enggak soleh lagi. Ya, jangan. Nah, cobalah kata orang-orang orang-orang Arab yang bahasanya bahasa harian, cobalah. Sampah. Ya, kalau bahasa durusulukoh ya zubalatun. Tapi begitu anu wong kerja ya cobalah kayak gitu. Nah, ya. Ini zubalah. Jangan jadi sampah masyarakat, jangan. Jadilah yang berharga, emas. Ya, dianggap orang hina enggak apa-apa, tapi jangan hina juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti inilah, ilmunya bagus, amalnya bagus, imannya bagus, amalannya soleh, mulia di sisi Allah. Kalau seandainya dia bersumpah mengharap pertolongan Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'khadhu min hadza fa'idatun 'azimatun. Diambil dari sini faedah yang besar, annar rajula qad yakunu dzata manzilatin aw dza manzilatin 'aliyatin fid dunya walakinnahu laysa lahu qadrun 'indallah. Terkadang seorang itu memiliki kedudukan tinggi di dunia di sisi manusia, namun tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Terkadang ada kayak gitu. Ya. Wa qad yakunu fid dunya dza martabatin munhatatin wa laysa lahu qimatun 'indan nas. Sebaliknya, kadang ada orang yang secara kedudukan posisi di tengah masyarakat, di tengah manusia lemah, enggak ada nilainya. Namun di sisi Allah memiliki harga yang begitu mahal. Ya, khairun min katsirin mimman siwa. Lebih baik dan lebih istimewa dari banyaknya makhluk. Maka Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi alaihi salatu wasalam kepada mereka, dengan karunia Allah dan rahmatnya, ya, dengan Al-Qur'an, dengan Islam, dengan ajaran syariat ini, kalian sekarang sudah jadi muslim, pengin di atas sunnah, kenal dakwah yang benar, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, ini karunia Allah, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu semua hendaknya kalian berbahagia. Jadi enggak ada alasan ahlu sunnah sedih-sedih gitu ya. Nah, kalian dalam masalah hidup bagaimanapun, selama masih di atas hidayah, masih dalam kenikmatan besar. Masih dalam kenikmatan besar. Jadi kalau kita sedang diuji, jangan kerasa aku orang tersulit sedunia gitu. Baperan itu namanya. Ya. Orang yang lebih sulit dari kita banyak, karena yang lebih soleh dari kita banyak. Kita simpan dosanya masih banyak. Ya. Nah, dikasih musibah ya karena nakalnya kita. Ruwetnya urusan kita tuh karena kita juga kurang baik, kurang soleh. Bisa jadi kayak gitu. Karena asyadun nasi bala'an al-ambiya, sumal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat musibahnya itu para nabi dan yang semisal mereka, dan yang semisal mereka. Jadi kita jangan kerasa orang yang paling sulit. Jangan kerasa orang yang paling apa? Sulit. Karena ada terselip di situ merasa paling soleh. Merasa paling soleh. Sadar enggak sadar, ketika kita merasakan bahwa akulah ujiannya paling berat, gelap dunia ini, ya. Ya. Kayak mati listrik ya. Nah. Barakallahu fikum. Kita merasa paling soleh. Dan itu enggak benar. Dan itu tidak benar. Yakini bahwa ketika ada sebuah ujian, banyaklah berikhtiar untuk keluar dari situ. Berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Selama Anda masih muslim, masih di atas sunnah, masih senang dengan kebaikan dan amal saleh, falyafrahu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Subhanahu wa taala, berbahagialah. Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan dari puing-puing dunia ini, dari puing-puing dunia ini, ya. Naam. Ini. Demikian barakallahu fikum. Karena orang yang lemah, yang penting muslim, akan disertakan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada'i wassalihin. Naam, kurang berapa menit? 58. 48 ini berarti sudah. Barakallahu fikum, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, naam, banyak-banyak bersyukur menjadi seorang muslim dan senang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Bersyukurnya adalah apa? Terus mempelajari Islam, terus sabar mendengarkan ilmu, dan juga berusaha terus mengamalkannya. Itu cara bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seandainya kita ini tidak mau mensyukuri ini, enggak mau taklim, enggak mau beramal soleh, Allah buang juga enggak masalah. Ya, ibaratnya saya enggak butuh kamu gitu. Saya enggak butuh kamu. Iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah akan menghilangkan kalian, dan Allah akan mendatangkan orang-orang baru. Mendatangkan orang-orang baru. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.